Bagaimanakah cara menyampaikan berita bagi orang yang tidak kuat ingatannya agar ia terhindar dari kedustaan? Asaraha raha. Saraha raha. Saraha itu keterusterangan. Keterusterangan itu santai, raha. Tidak berat. Bilang saja saya tidak tahu, saya lupa. Selesai. Mau menyampaikan berita tapi dia tidak kuat ingatannya, jangan dipaksakan katakan lupa daripada salah. Bagaimana kejadiannya? Saya lupa. Sungguh saya lupa. Dan itu wajar terjadi pada manusia. Bahkan dalam perawi-perawi hadis ada yang menyatakan, aku mendapatkan dua dari fulan, yang satu aku lupa, yang kedua ini sebutkan. Dapat satu ilmu daripada yang satu dipaksakan nanti salah. Katakan yang ini saya lupa, yang ini saya ingat. Sampaikan yang dia ingat, dan sampaikan jangan sampaikan yang dia lupa, dan yang ragu-ragu juga jangan sampaikan. Ini saraha, keterusterangan seperti itu. Lebih santai, lebih roha. Wallahu ta'ala a'lam.